بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد melanjutkan pelajaran kitab Aqidah Wasithiyah karya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi arsala rasulah, yang telah mengutus rasulnya. Sebelumnya kita pelajari makna rasul, diterangkan oleh sebagian ulama bahwa rasul yaitu insanun zakarun hurun uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighihi. Rasul yaitu insan, seorang manusia. Zakarun, laki-laki. Hurun, merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi bisyara'in, yang diwahyukan kepadanya suatu syariat. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pengertian rasul menurut sebagian ulama. Rasul adalah insan, seorang manusia. Yaitu tidak mungkin ada rasul dari selain manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan telah kami jadikan pada hanya pada keturunan keduanya, ini keturunan Adam dan Nuh, keturunan Nuh dan Ibrahim. Ya, an-nubuwah, kenabian. Ini terbatas pada manusia. Wa yamshuna fil asmaq. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa yamshuna fil asmaq. Para rasul itu yamshun, berjalan di pasar-pasar. Ini karena mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Insarun zakarun, laki-laki. Ya, sehingga tidak ada rasul dari kalangan wanita. Allah Ta'ala berfirman, illa rijalan min ahli qura. Ya, kecuali laki-laki yang Allah utus sebagai rasul, melainkan laki-laki dari penduduk perkotaan. Ya. Kemudian hurun, merdeka. Ya, bukan budak, bukan hamba sahaya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, para ulama bersepakat bahwa tidak ada seorang rasul pun dari kalangan al-abid, budak, hamba sahaya. Kemudian uhiya ilaihi bicara'in wa umira bitablighihi. Ya. Diwahyukan kepadanya syariat. Ya. Dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, terkait dengan hal ini, mendapatkan syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya, sebenarnya ini tidak mesti seorang rasul. Bisa jadi dia adalah seorang nabi dan bukan rasul, tapi mendapatkan syariat baru dan juga diperintahkan untuk menyampaikannya. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan nabi dan rasul. Tentang perbedaan nabi dan rasul. Ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Ya, yang sedang kita pelajari ini kan pengertian rasul. Pengertian rasul dan definisinya. Ya. Disebutkan dari wahya ilaihi bicara wa umira bitablighihi. Diwahyukan kepadanya suatu syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, padahal kalimat ini atau pengertian yang terakhir ini tidak memastikan bahwa dia adalah seorang rasul, karena bisa jadi seorang nabi mendapatkan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Diperintahkan untuk menyampaikannya walaupun nabi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairihi ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada ya satu nabi pun sebelumku kecuali menjadi kewajiban atasnya untuk membimbing umatnya, menyampaikan, menunjukkan kepada umatnya ala khairi ma ya'lamuhu lahu, ya kebaikan yang dia ketahui ya untuk mereka, dan berkewajiban untuk memperingatkan umatnya ya dari kejelekan, ya syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan, keburukan yang dia ketahui ya untuk umatnya. Jadi nabi pun diwajibkan untuk menyampaikan ya, memberikan petunjuk, menyampaikan dan memberi peringatan. Nah, sehingga ya ada kemiripan antara nabi dan rasul. Ya. Namun di antara perbedaannya sebenarnya ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya di dalam kitab beliau yang lain, di antara perbedaan nabi dan rasul ya, bahwa rasul itu umumnya seringnya uhya ilaihi bi syara'in jadid, umumnya ya, mendapatkan wahyu berupa syariat yang baru, diwahyukan kepadanya ya syariat yang baru, umumnya seperti itu ya, umumnya seperti itu, walaupun mungkin ada rasul yang mengikuti syariat rasul sebelumnya ya, walaupun ada rasul yang mengikuti syariat rasul sebelumnya, tapi umumnya seorang rasul itu mendapatkan syariat yang baru, mendapatkan wahyu ya yang menyebutkan syariat yang baru khusus untuk rasul tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa rasul itu diutus ya, diutus kepada satu kaum, satu umat yang muhalifin, yang menyelisihi, umat yang kafir, yang menyelisihi, yang menentang ya, berbeda dengan nabi. Nah, kalau nabi ya umumnya diperintahkan atau diutus kepada umat yang sudah beriman, kepada umat yang sudah beriman, sebagaimana para nabi Bani Israel ya zaman dahulu ya, hanya melanjutkan tugas nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya, kalau rasul diutus kepada umat yang kafir ya, mendakwai mereka agar mereka beriman. Adapun nabi umumnya diutus kepada ya umat yang sudah beriman, ya tugasnya adalah untuk mengingatkan mereka, ya menasihati, ya menjaga agama mereka. Nah, dan di sana ada beberapa perbedaan lain mungkin yang disebutkan oleh para ulama, namun ini perbedaan yang paling bagus, yang paling nampak. Wallahu a'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Tentu yang dimaksud dengan rasul di sini ya segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan sebagian ulama yang mencarah kitab ini mengatakan yang dimaksud dengan rasul ini tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan maksud Ibnu Taimiyah dengan kata rasul di sini alladzi arsala rasulahu adalah khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan maksud Ibnu Taimiyah di sini alhamdulillahilladzi arsala rasulahu, yakni rusulahu, segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasulnya. Jadi rasul di sini jenis ya, tidak menentukan siapa, jenis rasul, yakni seluruh rasul. Dimaksudkan Rasul di sini jenis Rasul. Ya. Kata mufrad, isim mufrad atau kata tunggal, ya disandarkan kepada ya isim ma'rifat, yaitu dhamir, kata ganti-ha. Rasulahu. Ya, menunjukkan atau memberikan makna yang luas, yang umum. Ini jami'ah rasulihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasulnya. Bil huda wa dinil haq. Dengan petunjuk. Dengan membawa petunjuk. Dan dinul haq. Ini. Agama yang benar. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan al-huda? Dan apa yang dimaksud dengan dinul haq? Ya. Dan apa perbedaannya? Ya. Adapun al-huda. Al-huda secara bahasa artinya adalah al-bayan. Wad-dalalah. Al-huda di dalam bahasa Arab. Ya, pada asalnya bermakna al-bayan. Penjelasan. Wad-dalalah. Dalalah ini petunjuk. Ya. Penjelasan dan petunjuk. Ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ya, sesungguhnya kami ya, jelaskan atau kami tunjukkan kepadanya as-sabil, jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Ya, bisa jadi dia bersyukur dan bisa jadi dia kufur. Nah, ini yang dimaksud dengan huda atau arti huda di dalam bahasa Arab. Namun, ketika ya, kata huda dibarengkan dengan ungkapan atau istilah al-amal as-salih atau dinul haq, ya, al-huda dengan dinul haq. Kata al-huda dibarengkan dengan dinul haq. Maka yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang dimaksud al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika dibarengkan dengan dinul haq. Adapun dinul haq. Ya, kata din itu sendiri. Ya, ad-din yang sering kita artikan dengan agama, ya sebenarnya memiliki dua makna. Ad-din, ya, din memiliki dua makna. Ya, makna yang pertama adalah al-amal, din yang artinya adalah amal. Amalan. Perbuatan, ibadah, din. Nah. Dan makna yang kedua adalah al-jaza. Makna din yang kedua adalah al-jaza. Adalah al-jaza. Jaza ini balasan. Ya, balasan. Man, balasan atas perbuatan. Man. Ad-din memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-amal, perbuatan. Amalan. Yang kedua adalah jaza atau pembalasan atas perbuatan. Nah, terkadang maknanya ini dan terkadang maknanya itu. Ya. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahi al-islam. Innad din, sesungguhnya din di sisi Allah itu adalah Islam. Apa makna din di dalam ayat ini? Makna din di dalam ayat ini adalah al-amal. Ya, sesungguhnya amal, ya ibadah, ya din yang kembali kepada makna amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Paham? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya, menyebutkan kata ad-din dengan makna yang kedua yaitu al-jaza, pembalasan. Ya, Allah taala berfirman, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari ad-din. Apa yang dimaksudkan hari ad-din? Apakah hari beramal? Ya, jawabannya bukan. Ya. Kalau hari beramal itu adalah kehidupan dunia dan itu sudah lewat. Yang dimaksud dalam ayatnya adalah kehidupan akhirat. Yang menguasai hari ad-din, yakni hari pembalasan. Sehingga yang dimaksud dalam ad-din di sini adalah al-jaza. Ya, di dalam menafsirkan ya kata ad-din, kita harus membedakan kira-kira mana yang lebih tepat. Apakah yang dimaksud dengan ad-din itu ya al-amal ataukah al-jaza, pembalasan. Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari ad-din, yakni hari pembalasan. Nah, yang dimaksud oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dengan kata dinul haq, ya, din al-haq adalah makna yang pertama itu amal. Ya. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan din yang hak. Tentu yang dimaksud bukan pembalasan yang hak ya, tapi apa? Amal. Amal salih. Ya, sehingga yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Nah, kenapa ditambahi kata al-haq? Disandarkan kepada al-haq. Din al-haq, amal yang hak. Ya. Karena al-haq maknanya adalah apa? Ridul batil. Lawan dari kebatilan. Lawan dari kebatilan. Ya. Karena amal, amal salih yang diajarkan oleh para rasul, itu adalah amal salih yang hak. Ya. Kenapa disifati dengan hak? Karena mengandung apa? Maslahat. Karena mengandung maslahat yang banyak. Ya. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi perbedaannya adalah sekali lagi al huda, ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq adalah al amal as-salih. Demikian juga jika disebutkan dalam Al-Qur'an ya bil huda wa dinil haq, bil huda ni bil ilm an-nafi' wa dinil haq, yani al amal as-salih. Liyubhirahu 'ala ad-din kulli. Yuzhirahu 'ala ad-din kulli. Agar Allah memenangkannya, mengunggulkannya di atas agama seluruhnya. Di atas agama semuanya. Yuzhirahu. Ya, huruf lam li di sini fungsinya adalah untuk ta'lil, yang menjelaskan tujuan. Tujuan Allah mengutus para rasul dengan membawa al-huda dan dinil haq, ilmu yang bermanfaat dan amal salih, adalah untuk Allah memenangkannya. Liyuzhirahu, yani liyu'liyahu, mengunggulkannya, meninggikannya. Liyuzhirahu, yani yu'liyahu, meninggikannya. Ya. Ala dini kulli, di atas seluruh agama. Di atas seluruh agama. Naam. Ad-din, bisa kita lihat di sini ad-din diawali dengan alif lam atau al. Ya. Al di sini termasuk al atau alif lam jinsiyah. Ya, yang memberikan makna umum luas seluruh, ya. Jadi agama, jenis-jenis agama seluruhnya. Ya. Sehingga masuk di dalamnya seluruh agama yang batil selain agama Islam tentunya. Allah Subhanahu wa taala memenangkan, meninggikan ya agamanya di atas seluruh agama. Ya. Dengan di atas seluruh agama. Man. Liyuhirahu, untuk Allah memenangkannya, meninggikannya, ya, meninggikan agama ya Islam yang dibawa oleh para rasul. Ya. Ini kemungkinan yang pertama bahwa kata ganti ha hu, ya, wamir ha hu, yuhirahu untuk Allah memenangkannya, meninggikannya, ya, itu kembali kepada ad-din, dinul haq. Kembali kepada ad-din. Jadi wamir ini kembali ke dinul haq. Ya. Kemungkinan yang kedua, wamir ha di sini kembali kepada kata ar-rasul, yakni agar Allah meninggikan rasul tersebut, alladzi arsala rasulahu, agar Allah meninggikannya, yakni meninggikan rasul tersebut, ala dini kulli, di atas semua agama. Nah, ya, ini dua kemungkinan, ya, mungkin ini, mungkin itu yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah, ya, dan semuanya benar. Allah Subhanahu wa Taala meninggikan para rasulnya, Allah Subhanahu wa Taala juga meninggikan agamanya di atas seluruh agama, ya, ya, dengan kemungkinan yang manapun, kesimpulannya adalah, ya, barang siapa berpegang dengan dinul haq, agama yang benar, ya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan meninggikannya, memberikan kemuliaan kepadanya. Wa kafa billahi syahida. Penulis rahimahullah mengatakan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai syahid, dan cukuplah Allah sebagai syahid. Ya, ya, pernah antum belajari wa kafa billah. Nampaknya pernah yang belajar di sini, ba di sini dikatakan sebagai ba zaidah, tambahan saja. Asalnya adalah waqafallahu, tanpa bi, tanpa ba, waqafallahu syahida. Ya. Karena kafa, ya, seringkali membutuhkan, ya, tambahan huruf jar ba atau bi, waqafa billah. Asalnya waqafallahu. Wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai syahid. Nah, apa maknanya? Ya, apa makna Allah Subhanahu wa Taala sebagai syahid? Ya, ya, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa syahid, ya, ini bentuk sifat musyabbah atau isim mubalaghah, atau, ya, isim amsalah mubalaghah dari kata kerja atau fi'il syahida. Kata kerja atau fi'il syahida. Ya. Apa makna syahida? Syahida memiliki dua makna, dua arti. Ini juga pernah untuk belajar. Yang pertama adalah syahida, yang maknanya adalah akhbara, a'lama. Akhbara, a'lama. Ya. Memberitahukan. Yang artinya adalah memberi tahukan. Ya, syahida. Ya. Sehingga mungkin, ya, artinya dalam bahasa Indonesia yang mirip atau yang tepat adalah apa? Terkait dengan makna yang pertama ini adalah mempersaksikan atau bersaksi. Karena memberitahukan. Ya, ikhbar, mengkhabarkan. Syahida. Makna yang kedua untuk syahida adalah hadara. Ya. Hadir, datang, menghadiri, mendatangi. Ya, menghadiri, mendatangi. Ya. Menghadiri dan mendatangi. Ya. Nah, mungkin arti dalam bahasa Indonesia untuk syahida dengan makna yang kedua yang tepat apa? Menyaksikan. Ya. Orang yang menyaksikan, ya, pihak yang menyaksikan itu kan berarti menghadiri. Ya, menghadiri, mendatangi. Sehingga kalau diartikan dengan makna yang pertama, ya, diterjemahkan dengan apa, kurang lebih syahida, mempersaksikan atau bersaksi. Jadi menyampaikan suatu kesaksian, menyampaikan suatu khabar, suatu berita. Ya, bersaksi, mempersaksikan. Jadi kan menyampaikan. Nah, kalau dengan makna yang kedua, hadara, maknanya adalah hadara dari syahidah apa? Ya, menyaksikan. Ya, syahidah menyaksikan, yakni mendatangi, ya, menghadiri. Nah, kemudian kembali pada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Nakafa billahi syahida," cukuplah Allah sebagai syahid. Nah, apa maknanya? Dibawa kepada makna yang pertama, cukuplah Allah sebagai syahid, yakni yang memberitahukan, yang mempersaksikan, atau dengan makna yang kedua, ya, cukuplah Allah sebagai syahid, yakni Allah apa menyaksikan. Ya. Mana makna yang lebih tepat? Jawabannya dua-duanya mungkin. Dua-duanya ya bisa. Ya, dua-duanya bisa dijadikan makna. Ya, untuk mengartikan ya kalimat waqafa billahi syahida. Ya, dengan makna yang pertama artinya waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai apa? Pihak yang mempersaksikan, ya, menghabarkan tentang kejujuran para rasulnya, kejujuran dan kebenaran rasulnya, waqafa billahi syahida. Ya, sehingga para rasul adalah orang-orang yang jujur, yang mereka sampaikan adalah hak benar, ya, adalah hak benar, ya. Siapa saksinya? Saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersaksikan, Allah mengkhabarkan, ya, menyatakan bahwa para rasulnya itu adalah jujur. Yang mereka sampaikan adalah hak benar. Demikian pula bisa dengan makna yang kedua, waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai syahid, yakni cukuplah Allah sebagai pihak yang menyaksikan, yang maha mengetahui, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Ya, kalau yang pertama cukuplah Allah yang mempersaksikan. Allah yang akan mempersaksikan dan menyatakan. Allah yang akan membela. Ya. Kalau makna yang kedua cukuplah Allah, ya, sebagai yang menyaksikan, yang melihat, yang mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lanjutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Atau sebelumnya, untuk melengkapi faedah makna syahid, Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai syahid, cukuplah Allah sebagai syahid. Ya, Allah mempersaksikan, ya, kebenaran para rasulnya, makna yang pertama tadi. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ya, bagaimana persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk para rasulnya itu? Bagaimana persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk para rasulnya? Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah mengatakan, "Wa syahadatuhu subhanahu takunu bi qawlihi wa fi'lihi wa ta'yidihi li rasulihi bin nasri wal mu'jizati wal barahin al mutanawwi'ati 'ala anna ma ja'a fihi al haqq al mubin." Dan persaksian Allah Subhanahu wa taala itu dengan ucapannya. Jadi dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam ayat-ayat sucinya. Allah menyatakan, ya, kebenaran para rasulnya. Ya, di dalam ayat-ayat suci yang Allah turunkan. Wa fi'lihi. Yang kedua, persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, watayyidihi, dan pembelaannya. Ya, terbukti ya, dengan perbuatan ya, Allah membela dan menolong para rasulnya. Ya, dan memperkuat mereka dengan apa? Dengan mukjizat, ya, barahin, ya, bukti-bukti yang beraneka ragam, ya, yang menunjukkan bahwa yang dibawa oleh para rasul adalah al-haqqul mubin, kebenaran yang nyata. Ini persaksian Allah Subhanahu wa taala, persaksian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dengan ucapan dan dengan perbuatannya berupa pembelaan, pertolongan, dan mukjizat yang dia berikan kepada para rasul. Ini persaksian Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kejujuran dan kebenaran para rasul. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dan aku bersaksi an la ilaha illallah. Ya, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Ya, iqraran bihi wa tauhida. Ya. Dengan mengikrarkannya dan mentauhidkannya. Nam wa asyhadu, dan aku bersyahadat, ya, wa asyhadu. Ya, apa makna syahadat? Apa makna syahadat? Tadi sudah kita pelajari bahwa asyhadah, syahidah, syahadah, ya, maknanya seputar dua hal, ya, seputar dua hal, yaitu apa? Yang pertama adalah isdar, memberitahukan, ya, memberitahukan, ya, menyatakan, mempersaksikan, ya. Yang kedua syahadah, ya. Makna yang kedua syahadah yang berarti apa? Al-hudur, ya, menghadiri, mendatangi, jadi menyaksikan. Nah, menghadiri, menyaksikan. Ini maknanya, ya, pada asalnya secara bahasa ikhbar dan hudur, memberitahukan, menghabarkan, dan menghadiri atau mendatangi. Dan apa yang dimaksudkan syahadah? Ya, di dalam istilah syariat, ya, apa itu syahadah? Nah, yang dimaksud dengan syahadah di dalam syariat, nah, di dalam syariat ini mencakup tiga hal. Di dalam syariat syahadah mencakup tiga hal. Ya, barang siapa mengumpulkan ketiga hal ini, maka syahadahnya benar, ya, dan diterima. Dan jika tidak memenuhi seluruhnya, ya, atau tidak terpenuhi seluruhnya, hanya sebagiannya saja, maka syahadahnya kurang, ya, atau bahkan tidak diterima. Ya. Apa itu syahadah? Ya, di dalam syariat syahadah mencakup tiga hal. Hal yang pertama adalah, ya, asyhadah bil qalb. Ya, mempersaksikan dengan qalbu. Ya, mempersaksikan dengan qalbu. Ya. Bagaimana bentuknya bersyahadah dengan qalbu? Bersyahadah dengan qalbu bentuknya adalah dia mengilmui. Ya, hatinya, qalbunya mengilmui apa yang akan dia persaksikan. Jangan sampai dia mempersaksikan, bersyahadat, ya, bersaksi, ya, tentang suatu hal yang sebenarnya dia itu enggak tahu. Ya, kamu mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu apa? Kamu tahu? Enggak. Maknanya enggak tahu, ya. Berarti tidak diterima syahadahnya. Maksudnya tidak benar syahadahnya. Ya. Syahadahnya adalah syahadah yang tidak benar. Ya. Karena syahadah tadi bil qalb dengan qalbu adalah apa? Yang pertama, qalbu itu mengilmui tentang apa yang akan dipersaksikan. Ya, sebagaimana seorang yang apa menjadi saksi di pengadilan misalkan tentang suatu kasus, ya. Kan tidak boleh dia itu mempersaksikan tentang suatu hal yang tidak dia ketahui. Saya bersaksi bahwa fulan melakukan ini dan itu. Kamu tahu fulan melakukan ini dan itu? Ya tidak. Terus kamu mengatakan itu kenapa? Ya, ya seinginnya saya saja. Saya pengen mengatakan itu. Atau ya karena saya dikasih suap, kasih iming-iming, ya saya ikut-ikutan saja. Kan enggak boleh, ya. Jadi bersaksi, mempersaksikan itu harus tentang satu hal yang benar-benar dia ketahui. Nah, dalam hal ini adalah kalimat syahadat. Kalimat yang paling afdal, ya. La ilaha illallah. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat. Ya, maka ini harus terpenuhi. Syahadah bil qalb. Syahadah dengan qalbu. Ya, qalbu kita harus benar-benar mengilmui makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Ya. Jangan sembarang. La ilaha illallah maknanya apa? Oh, maknanya ini, maknanya itu. Tidak ada pencipta selain Allah misalkan, ya, keliru. Ya. Keliru. Ya, untuk makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, ya, keliru. Walaupun kenyataannya benar tidak ada pencipta selain Allah, tapi sebagai tafsir untuk kalimat la ilaha illallah ini keliru. Nah, terus apa maknanya? Ya. Ya, mungkin nanti bisa kita pelajari insyaallah berikutnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ya. Syahadah bil qalb. Syahadah dengan qalbu tadi mengilmui. Demikian juga termasuk syahadah bil qalb adalah i'tiqad, meyakininya. Ya. Meyakini. Ini juga syahadah dengan qalbu. Loh, kok dibedakan mengilmui dan meyakini? Tapi bedanya apa? Bedanya adalah, ya, bisa jadi seseorang mengilmui, mengetahui, tetapi dia tidak menjadikannya sebagai keyakinan. Dia tidak meyakininya. Ya. Kenapa enggak meyakininya? Ya mungkin karena dia tahu tapi ragu. Dia mengetahui tapi masih ragu. Ya. Atau dia mungkin tahu tapi dia, ya, menipu diri sendiri. Tahu yang benar tapi tidak dia pedulikan, tidak dia pegang. Ya, sebagai keyakinan. Ya. Dia tahu yang benar tapi dia enggak peduli dan enggak tahulah. Ya, meyakini atau tidak? Ya, tidak, dia tidak meyakini. I'tiqad itu berarti, ya, mengikat hati untuk mau meyakininya. Ya, terkadang seseorang mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak mau meyakininya. Kenapa, ya? Karena dia memang mungkin tidak suka dengan sesuatu itu. Sehingga dia tidak memedulikannya. Dia tidak memedulikannya dan tidak mau memberikan perhatian terhadapnya. Sudah, ya, kan? Sehingga perbuatan-perbuatannya, ya, menyelisih apa yang sebenarnya sudah dia ketahui. Ya. Sehingga syahadah bil qalb yang pertama adalah mengilmui dan yang kedua adalah dengan meyakini. Ya, meyakini. Ya, mengetahui makna la ilaha illallah dalam hal ini kan makna la ilaha illallah. Ya. Mengetahuinya dengan benar artinya apa dipelajari, jangan sampai salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kemudian yakinilah, yakini kebenaran makna yang terkandung dalam kalimat ini. Kemudian yang kedua setelah syahadah dengan qalbu adalah syahadah bil lisan. Ya, syahadah bil lisan, syahadah dengan lisan. Ya, syahadah dengan lisan, yaitu, ya, ya, lisan kita mengucapkan kalimat tersebut. Yes. Mengucapkan kalimat tersebut. Yes. Mengikrarkannya dengan lisan. Yes. Karena syahadah tadi pada asalnya bermakna apa? Yakhbar, memberitahukan. Nah, dalam hal ini memberitahukan dengan apa? Lisan, beritahukan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dengan lisan. Sehingga barang siapa yang ya, mengakui dan meyakini makna kalimat la ilaha illallah, tapi tidak mau mengucapkannya, ya, mengetahui dan meyakini kebenaran makna la ilaha illallah, tapi tidak mau mengucapkannya dengan lisan, maka dia bukan muslim. Ya, dia bukan muslim. Sebagaimana yang dikisahkan, ya, Abu Thalib, dia mengetahui kebenaran makna la ilaha illallah, tapi tidak mau mengucapkannya. Tidak mau mengucapkannya, sehingga bukan muslim. Nah, kemudian yang ketiga adalah syahadah. Ya, bil jawarih. Ya, syahadah dengan anggota tubuh yang nampak. Jadi dengan perbuatan. Syahadah dengan perbuatan anggota tubuh. Ya, tadi dengan qalb, kemudian dengan lisan, kemudian dengan perbuatan anggota tubuh. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan konsekuensi makna kalimat yang dipersaksikan. Jika itu adalah kalimat la ilaha illallah, ya berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Kan begitu. Oh, konsekuensinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah menghamba, menyembah selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, mohon-mohon kepada selain Allah. Ya. Tidak boleh menyembah kuburan, tidak boleh menyembah patung berhala, tidak boleh ini dan itu. Konsekuensinya adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara konsekuensinya. Nah, ini. Jadi, perbuatan-perbuatan itu juga termasuk syahadah. Syahadat. Ya. Perbuatan itu juga termasuk di dalam syahadah. Nah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang musyrik. Ya, bagaimana ayatnya? Maka dari musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Maka dari musyrikin, tidak pantas bagi orang-orang musyrik ya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah orang-orang musyrik itu ya, apa namanya, menyatakan sendiri ya misal bahwa diri mereka kafir begitu dengan lisan ya waktu itu? Jawabannya tidak, bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan dalam kalimat ini bahwa orang-orang musyrik itu syahidina ala anfusihim bil kufur, mempersaksikan diri mereka sendiri dengan kekafiran, adalah persaksian dengan perbuatan. Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang kufur. Jadi, hakikatnya mereka sedang mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Nah itu yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan makna ayat ini di dalam surat At-Taubah. Maka dari musyrikin, ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka masih saja mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Persaksian tersebut berupa perbuatan-perbuatan kufur mereka yang menyatakan, menunjukkan, membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa syahadah, ini juga harus dilakukan dengan perbuatan. Tidak hanya dengan qalbu, tidak hanya dengan lisan. Ya. Yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ternyata syahadah dengan qalbu tidak. Ya, maknanya apa? Saya enggak tahu. Nah, maknanya apa? Oh, maknanya begini. Ternyata keliru dalam menafsirkannya. Ya, bagaimana dia bisa memiliki keyakinan yang benar terkait makna la ilaha illallah. Ya. Demikian juga mungkin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Sampai ya mungkin apa? Menamakan diri sebagai jamaah tauhid misalkan apa-apa. Ya, atau jamaah apa syahadatain itu misalkan. Ya, ternyata ya perbuatannya kok mana menyelisihi syahadatain. Menyelisihi kalimat la ilaha illallah, ya, berarti mereka tidak bersaksi dengan benar. Ya, tidak bersaksi, tidak ya, memberikan syahadah dengan benar. Nauzubillah. Ya, itu mungkin tipu daya syaitan ya. Ya, tipu daya syaitan. Ya. Apa tidak memberikan syahadah yang benar la ilaha illallah ya. Namun menamai diri sendiri dengan ya syahadah atau jamaah tauhid atau mungkin semisal itu. Ya. Allah musta'an. Sehingga ketiga-tiganya harus terkumpul. Ya, ketiga-tiganya harus terkumpul. Sebenarnya syahadah semacam ini dengan qalbu, dengan lisan dan dengan perbuatan anggota tubuh ini tidak hanya berlaku untuk dua kalimat syahadat. Ya, demikian juga syahadah-syahadah secara umum. Ya, termasuk syahadah atau persaksian di pengadilan. Ya. Enggak boleh ya kita bersyahadah ya dalam keadaan qalbu kita tidak bersyahadah. Qalbu kita tidak mempersaksikannya. Ya. Kita sebagai saksi di pengadilan misalkan ya, ya tidak boleh kita mempersaksikan tentang suatu hal yang qalbu kita tidak mengetahuinya dan tidak meyakininya. Ya. Demikian juga tidak mungkin kan dan tidak benar kita mengetahui tentang sesuatu, suatu kasus misalkan tapi perbuatan kita menyelisihi. Menyelisihi apa yang telah kita ketahui. Ya, konsekuensi dari apa yang telah kita ketahui. Ya, intinya syahadah itu dengan qalbu, dengan lisan dan dengan perbuatan anggota tubuh ya harus terkumpul. Ya. Baru syahadah tersebut menjadi syahadah yang benar. Nah. Ya mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.